bawa ombak hampir kena budak kasisi. Tempat na para wisata, sejuk juga para remaja. Di pasisir kaler kota Karawang, tempat ulin bari ninggal pemandangan. Nu daratang bari marawa impian, papasangan jeng sini cepeng panangan. Di Tanjung Baru ngaiken rasa kasih, di Tanjung Baru ngamproken rasa kasono, di Tanjung Baru mengketken rasa kadede, di Tanjung Baru nyampaiken rasa kanya. Di Tanjung Baru nyampai ke rasa kenyang.